Matius bab 13. Salana jeriah Isa pas ada buka orang sebanyak ben karet murid. Ru guru agama benreng orang Farisi ria oleh kakobasaan kaangkui ngarte ho koma Musa. Jadi taati bentoro apa se parenta aki. Tape jek tero apa lalakona. Sabab reng orang jeriah tak ngalakone bereng saya jeragi tibi. Reng orang jeria nyoro pa apa se malarat ben aberi aturan-aturan sebere tapi tak beri pertolongan sekali supaya orang bisa ajalenaki aturan-aturan jeria pa apa se lakoni reng orang jeria cuma tero eteng ngaliana orang reng orang jeria nenget ngangkui tale sompe jengan seber lebar ben dirglentir cubana epalanceng reng orang jeria melek kenangan sepaling nyaman mon kaon jengan benyare korse seistimewa e kenangan kenengenah kebaktian reng orang jeria lebur e hormati orang esar pasar ben mon yolok guru tapi bena jendek menyolok guru sabab bena kapi sataretan ben guru ne bena perak setong ben cek sampe beda orang etu nyeria sebi bena yolok rama sabab ramana bena perak setong. Ia Arya Ramana seeswarga. Ben pole, bekna je endak menyolok pamimpin. Sabab pamimpinna bekna, perak beda setong. Ia Arya rato panyalamet seejanjagi Allah. Orang sepaling raja yantarana bekna, kotu detih pangelatina bekna. Orang semateng kia bekna, bekale kabebe agia. Ben orang semarenda bekna, bekale patenggia. Celaka bekna ruguru agama benreng orang Farisi. Bekna tujen tak kandaan. Bekna langalangi orang ka angkut teti anggota nama Allah. Bekna tibi tak endak teti anggota nama Allah. Ben orang lain seendak, bi bekna langalangi. Celaka bekna ruguru agama benreng orang Farisi. Bekna tujuan tak kandaan. Bekna congoco deranda. Ben arampas bengkona. Ben ka angkui no topi kejadian na jeria. Bekna aduai pancang lancang. Jeria sebebe. Oko mena bekna teki berongku. Celaka bekna ruguru agama benreng orang Farisi. Bekna tujuan tak kandaan. Acelenan sampe jauh. Alajar etasek ben entar kasableterana tenggengan. Perak parlo nyaria orang setong sepanoro agama na bekna. Ben saklena orang jeria masuk agama na bekna. Bik bekna ikebe calona esena neraka. Sekacu bekna dukalena bekna tibi. Celaka bekna pin pamimpin sebuta. Bekna ngacera kiriah. Mon orang asompa bit pedalaman soce. Orang jeria tak wajib. Ne tepi sompana. Tapi mon asompa bit emas e pedalaman soce. Orang jeria kotu ne tepi sompana jeria. Beneria butuh ben buta. Kemas lebih penting. Emas sah otak bener pedalaman soce sema soce emas jeria. Selain jeria, bener ngacera kiria kia. Mon orang asompa bit mesbah. Orang jeria tak wajib netepi sompana. Tapi mon orang asompa bitor ator sebeda atas mesbah, orang jeria kotu netepi sompana. Butaungku beneria, kemas yang lebih penting. Tora-tora, ota beda mesbah semasoce tora-tor jeria. Jadi, mon beda orang asompa bit nyamana mesbah. Jeria artena, asompa bit nyamana mesbah, ben bit nyamana sakabiana tor ator sebeda atasah. Ben mon orang asompa bit nyaman apa deleman soce. Jeria artena asompa bit nyaman apa deleman soce. Ben bit asmana Allah saya alengki ejadia. Ben mon orang asompa bit nyaman aswarga. Jeria artena asompa bit nyaman tahtana pangeran. Ben bit asmana Allah saya alengki etahtah jeria. Celaka bekna ruguru agama benreng orang Farisi. Bekna tujuan tak kandaan. Bek nangatur lagi ke pangeran, sapar polo naracegen akan tasalah seh. Ades manis, bencinten. Mangkana reng bareng se paling penting, e dalam komho komagama, akan tak keadilan, kabelesen, ben kaestoan, bi bekna tak eparduli. Mangkana jeria se kotu elakoni bekna. Meske se lain, jek sampe yang tengah kikia. Bekna pemimpin se buta kebi. Lalak se bodek e dalam nomenomna bekna. Esareng, tapi onta bi bekna ekaloduk. Celaka bekna ruguru agama benreng orang Farisi. bekna tujen tak kandaan. Tobung ben pering ngebekna, eko orai pabersih bagian luarna, tapi bagian dalema cek gedekna. Budak pan apan sebi bekna eka oleh dari kekerasan ben kedekaan. Farisi sebutah, korai geluh pabersih bagian dalema bung tobung ben reng pering ngebekna. Ma oleh bagian luarna bersih kiah. Celaka bakna rukura gema benreng orang Farisi. Bakna tujuan tak kandaan. Bakna kanta makam seekorap sampai pote. E bagian luarna katon bagus. Tapi e dalemna posak bentolang bensap bareng selabut cok. Beriakia bakna. E bagian luar katon bagus abasna kasakabdiana orang. Tapi e bagian dalema posak bi kepalsuan serta dosa. Celaka bakna rukura gema benreng orang Farisi. Bakna tujuan tak kandaan. Kama bin Nabi, bi bakna ipa bagus. Ben kutoku pareng ngedenareng orang, seodikna becek bi bakna ipa sangirareng gen. Ben bakna ngocak. Cek sake ngesengkok odi eja menetang bengatawa lambe. Sengkok tak kira norok tang bengatawa, mate bin Nabi. Jadi, bakna tibi ngakoni. Jok bekna toronana reng oreng semate bin Nabi. Mon beria lapat ros. Ben pamare satu sah selai mulai bengatona bekna jeria. Bekna ria jahat ben toronana oreng jahat. Berema bekna sebisa lopot dari okoman enraka. Marai dengan kipat tepak. Sengkok mada tengah bin Nabi ke bekna. Beria kia reng oreng sebijaksana ben ruguru. Sebagian dari reng oreng jeriah bi bekna, bada sebekal epatena, ben bada pole sebekal etang-tang e kaju salib. Bada sebi bekna bekal e seksa e dalem kenengna kebaktian. Ben bada sebekal e serserah, dari kota sesetong ka kota laena. Jadi, bekna bekal e okoma, polana sekabian reng oreng setandik salah, sepade pate. Mulai dari semate habil setadak salana. Sampai ke Zakaria, anaknya berekia, sebibak naik pate, yang antara nepat deleman soceh ben mesbe. Sengak ya, jadi ya kebi, bekali tangguh ngabik reng orang zaman setia. Yerusalem, Yerusalem, binabi, bibak naik pate, para otosna Allah, bibak na pada gerocuk, bibak to sampai mate. Labrempak kaleh, sengkok teruak gelu asakabiena penduduk nabak na. Akan tak korbina ajam, saya ngeke penaduk buduk na, eba bakna kalembenga. Tapi bakna tak enda, jadi Allah tak asarange bakna pole. Bakna ebalakna ya, mulai dari setia, bakna tak kera nengale sengkok pole, sampai bakna ngocak, manter eberkatna, Allah serabu, kalaban asmana pangeran.